Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad ar-rasulil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah hafizakumullah. Pada kajian pekan lalu kita telah menyelesaikan bab tentang adzabah li ghairillah. Alhamdulillah sudah bab demi bab kita lalui di dalam kitab At-Tauhid. Mudah-mudahan yang telah lalu dari pelajaran yang kita kaji ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat bagi diri kita. Dan sebelum saya memulai pelajaran hari ini, sekedar mengingatkan saya pribadi, kemudian seluruh ikhwan, bahwa pada hari-hari ini kita sedang berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana 10 hari pertama ini terkandung padanya fadilah-fadilah yang sangat luar biasa. Sampai-sampai para ulama terdapat pada mereka dua pendapat, mana yang lebih afdal, 10 hari terakhir bulan Ramadan ataukah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Akhirnya dari sekian pendapat ini nampaknya yang terbaik adalah menggabungkan kedua kelebihan, yakni kalau dihitung atau dengan pertimbangan tinjauan malam hari, maka 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih baik dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kalau tinjauan malam harinya, karena pada salah satu malam dari 10 hari terakhir terdapat apa? Lailatul Qadar, yang sampai Rasulullah beriktikaf pada 10 hari terakhir itu. Namun dari tinjauan waktu siang hari, maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan siang hari 10 hari terakhir Ramadan. Sebagaimana pernah disampaikan di majelis ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, qala walal jihad illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsih thumma lam yarji' minhu syai'. Tidak ada hari-hari di mana sebuah amalan soleh yang dikerjakan padanya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mendengar ini sahabat terkejut, ya Rasulullah, juga walaupun dibandingkan dengan keutamaan amalan jihad, ya masih lebih dicintai oleh Allah. Padahal kita tahu jihad itu luar biasa agungnya, amalan tertinggi dalam Islam. Rasulullah menyatakan, ya kecuali ada seorang yang berangkat ke medan tempur untuk berjihad dengan harta yang dia miliki, dia punya kuda, dia gunakan kudanya walaupun mahal, walaupun ontanya onta merah yang mahal sekali, kalau di masa ini mobil dia yang mahal digunakan untuk mengangkut pasukan, ya dia sendiri dengan fisiknya pun ikut terjun, jadi hartanya dan fisiknya, dan tidak sedikit pun kembali dari harta dan fisiknya. Artinya dia meninggal dunia sebagai syahid dan hartanya pun tidak kembali dalam pengertian ke ahli warisnya, sudah habis untuk kepentingan tempur. Nah, kalau yang seperti ini kondisinya masih di atas gitu. Nah, masih di atas amalan-amalan yang dikerjakan pada 10 hari pertama. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Apa saja amalan soleh, baik itu zikrullah, zikir, istighfar, ya, qiraatul Quran, sedekah, saum, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk diantaranya adalah thalabul ilmi yang sekarang kita sedang melakukannya di masjid lagi. Nah, di rumah Allah. Maka jangan lupa niatkan bahwa sekarang kita berada di 10 hari terakhir. Thalabul ilmi walaupun bukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sudah merupakan amalan yang mengandung fadilah yang sangat besar. Wa kaif? Bagaimana kalau amalan ini dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Sehingga akhlisu an-niyah. Kita sama-sama sekarang membenahi niat bahwa kita datang ke masjid Allah ini tidak ada niat, tidak ada kepentingan apapun kecuali mencari ridha Allah. Tidak punya kepentingan apapun kecuali mengharapkan ajr dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersihkan niat ini. Ya. Kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha mengetahui apa yang disimpan di dada kita. Ayo kita sama-sama perbaiki niat. Mudah-mudahan amalan kita yang kita lakukan ini menjadi sebab dan pintu terbesar untuk melahirkan amalan berikutnya, amalan baik berikutnya, amalan baik berikutnya. Karena sebuah ta'ah, sebuah amalan ta'ah jika dikerjakan sesuai dengan ketentuan ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia akan menjadi penyebab terbukanya amalan berikutnya, menjadi sebab Allah kasih taufik dia untuk beramal berikutnya dan berikutnya. Mudah-mudahan sekali lagi majelis kita ini terkhusus pada hari-hari ini dinilai oleh Allah sebagai amalan saleh. Kita akan melanjutkan pembahasan pada bab yang baru, masih sebenarnya terkait dengan seputar masalah az-zabah, tetapi ada hukum-hukum lain yang bisa dipetik dari bab ini. Dalam bab ini penulis akan menyebutkan dua dalil, satu dari Al-Quran, ya, yang satu lagi dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dua dalil ini. Nah, kata muallif bab, la yudzbahu lillah fi bimakanin yudzbahu fihi lighairillah. Bab tentang penjelasan hukum larangan menyembelih sesembelihan kurban untuk Allah, ya, untuk Allah, tetapi dilakukan di tempat di mana di tempat tersebut telah disembelih kurban untuk selain Allah. Kurbannya sudah untuk Allah dalam rangka ibadah kepada Allah, tauhid. Tapi pelaksanaan prakteknya itu di tempat, di suatu area, di sana telah dilakukan kurban kepada selain Allah. Ini permasalahannya. Sudah bisa dipahami ya permasalahannya. Kita akan memasuki dalil sekarang tentang hukum ini. Nah, bab ini sebenarnya ingin menjelaskan tentang secara umum hukum pelaksanaan sebuah ibadah di tempat yang di situ mengandung maksiat. Ya, ibadah yang di sana terdapat di tempat itu terkandung juga kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulillahi ta'ala la taqum fihi abada. la masjidun usisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dalam ayat ini Allah mengkisahkan tentang manuver-manuver munafikin di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya ini berbicara tentang sebuah masjid yang dibangun oleh kaum munafikin di kota Madinah. Di situ ada masjid Rasul yang boleh dikata ada di pusat kota Madinah. Kaum munafikin membuat sebuah manuver makar terhadap Rasul dan para sahabat kaum mukminin. Tapi memang makarnya itu dikemas. Dengan kemasan mereka membangun sebuah masjid yang berada di penghujung kota Madinah, di tepi kota Madinah. Kalau Masjid Madinah itu misalkan di Masjid Jami sana di alun-alun misalkan ya. Nah, ini bangunnya di ujung-ujung. Nah, mereka datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, kami sengaja membangun masjid ini karena banyak orang-orang di kampung, orang-orang tua, terkhusus kalau di musim dingin, sulit ya Rasul untuk datang ke masjid yang di pusat sana. Biar masjid ini untuk mereka. Orang ini datang dalam keadaan Rasulullah dalam perjalanan pulang dari sebuah pertempuran. Nah, datang orang, ya Rasulullah, kata si munafik ini, gimana Rasul, mau minta rekomendasi mendapatkan izin. Nah, IMB sudah dapat, tinggal saja apa, izin resmi nih. Nah, izin resmi penggunaan masjid tersebut. Dan Rasulullah terdiam. Kata Rasulullah, biar nanti aja kalau sudah aku sampai di Madinah, nanti aku jawab. Jawabannya nanti. Diam Rasulullah. Rasulullah sempat bimbang ini. Melihat hujah yang disampaikan oleh munafikin ini, sempat Rasulullah, iya enggak ya? Kesian juga orang-orang tua. Kesian kalau sudah di musim dingin. Antum tahu musim dingin Madinah itu lebih berat dari musim dingin Makkah. Nah, luar biasa dinginnya Madinah. Nah, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memang menjaga agamanya dan melindungi Rasulnya. Nah, sekaligus ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak tahu perkara yang gaib. Rasulullah tidak tahu apa yang ada di kalbu si pembicara ini. Rasulullah tidak tahu makar apa ini. Dengan polosnya Rasulullah, dengan rahmatnya, ya nanti saya pikirkan. Dalam riwayat lain Rasulullah pernah menggambarkan tentang dirinya supaya umat ini tidak berlebihan di dalam mengagungkan Rasul sehingga diangkat derajatnya sampai menyeramai atau menyaingi derajat Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Rasulullah menyatakan, innama ana basyarun wa innakum latakhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhana bihujajihi minal akhar fa'aqdi lahu bihaqi akhihi wa man akhada haqa akhihi falyakul aw falyakhud qit'atan minan nar aw kama qala al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah, sesungguhnya saya ini manusia biasa dan kalian ini mengadukan perselisihan-perselisihan kalian kepadaku. Mungkin saja di antara kalian ada yang lebih pandai di dalam menyampaikan argumennya. Berselisih dua orang ya, di hadapan Rasul. Mungkin saja salah satu pihak, kata Rasul, lebih pandai di dalam menyampaikan argumennya, hujahnya dibandingkan lawannya. Sehingga aku, kata Rasulullah, memvonis, menghukumi bahwa yang benar bersama ini salah. Ini yang maglum, yang terzalimi, ini yang zalim, yang menganiaya. Hati-hati, kata Rasulullah. barang siapa yang mengambil hak saudaranya, sesungguhnya atau pada hakikatnya dia akan memakan api neraka. Ana. Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan ana basyur, basyarun. Ana basyar, saya ini manusia biasa. Dalam ayat Allah menegaskan, memerintahkan kepada nabinya untuk mengumumkan sifat basyariyah, sifat kemanusiaan beliau. Sama seperti manusia yang lainnya, bisa ingat, bisa lupa, bisa sakit, bisa sehat. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul innama ana basyarum mithlukum. Sampaikan wahai Muhammad, kata Allah, sampaikan kepada mereka kaum mukminin itu, sesungguhnya aku ini manusia sama seperti kalian. Hanya saja bedanya apa? Yuha ilayya. Aku ini diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembedanya. Di saat itu Rasulullah terdiam. Melihat ini masya Allah si munafik ini luar biasa pandainya dia berbicara. Nah, terus kata Rasul, nanti kalau sudah sampai Madinah ya, menjelang sehari lagi sampai ke Madinah, maaf perjalanan jauh ya, medan tempurnya jauh, nggak ada pesawat Hercules waktu itu ya, nggak ada amfibi atau apa, nggak ada, jalan kaki naik onta di tengah padang pasir. Nah, kurang sehari nyampe ke kota Madinah, turun wahyu, turunlah ayat ini. Nah, la taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawm ahaq an taquma fihi. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu menegakkan salat di tempat tersebut, di masjid itu yang baru dibangun itu. Karena sesungguhnya masjid yang memang didirikan sejak awal pendiriannya, sejak batu pertamanya di atas takwa, motivasinya adalah takwa, itu yang lebih berhak untuk dilakukan sholat ibadah padanya. Nah, fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Di dalam masjid yang ini tadi, yang dibangun sejak awal pembangunannya di atas takwa, terdapat rijal, kaum lelaki yang suka untuk mensucikan diri mereka dengan amalan-amalan soleh. Subhanallah, wahyu dari Allah turun. Nah, kemudian Rasulullah tahu langsung, oh ini nggak benar nih hatinya, ini nggak benar nih. Ya. Rasulullah tahu ada yang apa yang di dalam kolbunya ini. Nggak. Tidak seperti itu, sahabat dan Rasulullah pun sadar di tentang dirinya. Kalau bukan karena wahyu, kalau bukan karena perlindungan dari Allah, niscaya Rasulullah tidak mampu berbuat apa-apa. Turun ayat dari langit. Nih ayatnya, diabadikan sampai sekarang di surat apa ini? At-Taubah. Iya, di dalam surat At-Taubah, di surat Bara'ah. Lah, ayat ini dijadikan oleh muallif sebagai muqaddimah dalil untuk menjelaskan bahwa setiap ibadah dalam rangka atau yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tidak boleh dilakukan di tempat-tempat yang di situ ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dulu manuvernya munafikin dalam bentuk masjid, ternyata disebutkan dalam beberapa riwayat kenapa munafikin bangun masjid, makar apa sebenarnya yang disiapkan, yakni sudah ada perjanjian antara munafikin di Madinah dengan Raja Heraklius Romawi ya, untuk persiapan menggempur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi akan dimulai dengan upaya penggembosan-penggembosan dulu dari intern mukminin. Lah, masjid ini sebagai penampungan orang-orang yang datang ya, bersama kaum munafikin baik dari Madinah ataupun tempat lain untuk berunding mengatur strategi di tempat tersebut. Nah, subhanallah, Allah bongkar. Nah, Raja Heraklius sudah menyiapkan pasukan untuk mengirim apa, untuk menyerang Rasul dan para sahabatnya kaum mukminin. Akhirnya masjid itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibakar. Bakar oleh seorang sahabat namanya Malik bin Dukhsyum. Malik bin Ad-Dukhsyum adalah seorang sahabat yang ditugasi oleh Rasul untuk membakar masjid yang kemudian diistilahkan dengan masjid dirar, masjid yang sengaja dibangun dalam rangka tafriqan, dalam rangka untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Nah, kalau di masa ini agak keluar dari hukum dzabah, agak berbeda sistemnya, bukan dengan cara masjid-masjid sudah banyak untuk merusak barisan kaum muslimin, merusak iman dan akidah kaum muslimin, bukan dengan mendirikan masjid-masjid, tapi dengan cara atau melalui universitas-universitas, pengiriman mahasiswa-mahasiswa ya ke luar negeri, ke Amerika, ke Belanda, untuk belajar Islam dari para orientalis. Pulang ke sini ada wadahnya. Wadahnya yaitu universitas-universitas yang berlabelkan Islam, ya. Tetapi di dalamnya penuh dengan upaya pemurtadan dan pengkufuran terhadap putra-putri muslimin. Antum tahu kasus yang menimpa terjadi di IAIN Bandung, ya, dalam sebuah acara pendadaran, dan saya lihat langsung itu VCD-nya, pendadaran mahasiswa baru, Fakultas Usuluddin sendiri, Fakultas Syariah, Fakultas Adab, ya, sendiri kumpul, masing-masing menampilkan kelihaiannya di dalam berorasi, nah, di hadapan mahasiswa baru. Salah satu mahasiswa di antara mereka tampil gantian gilirannya, wajahnya kayak Morfinis, pakai celana ketat. Ini bukan Universitas Brawijaya ya, atau Universitas 17 Agustus Surabaya, bukan ya, atau Universitas Maranatha, bukan, Universitas Islam. Celana ketat, rambut panjang, pakai anting, wajahnya kayak Morfinis, kurus gitu. Ngeri. Ya, maaf, bukan yang ada yang kurus jangan tersinggung ya, belum tentu, mungkin ya, ahli sunnah itu kurus mungkin karena kurang ya, tapi barokah insyaallah. Nah, ketika mulai orasinya dia menyatakan anjinghu akbar, anjinghu akbar. Anjinghu sebagai pengganti Allahu Akbar. Nah, kagetnya, dan terlalu banyak kisah setelah itu. Beberapa waktu yang lalu datang ke ma'had kita mau mengadakan penelitian, nah, dari Yayan Jember, dan pertanyaannya masih ada di rumah. Sempat ngobrol dengan ikhwan yang menerima tamu. Saya pertama bertemu dengan dosennya yang datang ke sini, yang mau mengadakan penelitian di pondok-pondok pesantren. Ini akhir-akhir ini banyak penelitian juga, rencana penelitian di pondok Salafi Jember, ya, lagi tertarik ini banyak pihak. Saya bilang, oh iya, dari mana baru saya dosen di sini, saya juga dosen di universitas ini. Ngobrol-ngobrol, saya bilang, maaf Pak ya, saya ini kecewa. Kenapa sekarang di lembaga IAIN ini kok diajarkan akidah-akidah yang membahayakan keimanan, bisa menyeret orang kepada kufuran. Saya ceritakan kasus yang terjadi di IAIN Bandung. Dia mengaku tidak tahu kasus itu. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Kalau belum tahu saya kasih tahu. Wah, Pak Ustaz, itu sebenarnya pada generasi mudanya Pak Ustaz, yang terpengaruh dengan paham-paham barat, paham-paham liberal. Saya bilang, subhanallah. Herannya kalau itu terjadi pada kaum muda, kenapa para pembesar-pembesar IAIN, rektor dan yang lainnya, ketika diberi nasihat teguran tentang kejadian tersebut, diberi laporan tentang peristiwa pendadaran tersebut, mereka membela mahasiswanya. Itu sebagai bentuk upaya kebebasan berpikir. Dibela. Apakah ini dari yang muda saja atau memang sumbernya dari yang tua? Terdiam dia. Ya sudahlah. Akhirnya saya tidak tertarik untuk memberi kesempatan penelitian model seperti ini. Subhanallah, berapa hari setelah itu atau berapa waktu datang mahasiswanya ketemu beberapa ikhwan. Begitu ngomong mulai ngobrol-ngobrol, saya ini enggak sholat mas. Loh, katanya teman kita, enggak sholat. Lima. Ya. Allah itu zalim. Allah itu enggak adil. Nabi Muhammad itu membingungkan. Wih. Kalau ketemu Umar bin Khattab ini, enggak ya, pakai apa namanya? P23 wala P21 ya. Sidangnya ditunggu ini wala itu, wala apa istilahnya PK, ya apa istilahnya itu? Ke Mahkamah Agung wala is. Enggak perlu sudah kesuwen. Nah, sini. Selesai. Nah, enggak pakai ham-haman sudah. Pakai ham tapi enggak ngerti haknya Allah. Mau pakai ham-ham yang dibela tapi haknya Allah, haknya Rasul. Dicemoohkan. Nah. Lagi-lagilah kalau generasi kama hadza. Terus dia cerita, "Oh, kami di IAIN biasa anu kehidupan free sex." Biasa. Subhanallah. Lah anehnya di situ ada sekian dai yang mencari gelar S2-nya ya, mengaku sebagai ahli sunnah, belajar di tempat-tempat seperti itu. Kira-kira mau dibarokahi enggak sama Allah? Kok minder maksa mau cari S2 di tempat-tempat seperti itu? Enggak usah ya akhi, banyak kitab-kitab. Kalau antum sudah belajar, buka, dijelaskan sama ulama, antum dapat S7 insyaallah. Minder. Ini generasi-generasi minder ini bahaya. Generasi-generasi silau kepada peradaban barat ini bahaya terhadap umat Islam. Maka sekarang dibentuklah universitas-universitas baru, bahkan pondok-pondok pesantren. Yang pernah saya sampaikan apa yang disilakan dengan pondok pesantren apa? Multi agama di Semarang. Pondok pesantren multi agama. Pemrakarsanya dari muslimin. Nah. Ya. Bayangkan, multi agama. Yang Hindu, Hindu. Pakai itu saupnya itu yang apa? Ya. Yang kuning gini terus gundul megang bukunya. Yang muslim pakai kopiah, pakai sarung, sana juga. Biasanya minder mau pakai sarung biasanya. Yang muslim cenderung kalah dulu sudah. Ya, yang Nasoro yang ini bangga nampilkan salibnya di sini. Yang Hindu pakai itu, enggak tahu pakai titik-titik ini enggak? Enggak pakai ya. Nah. Hah, barakallahu fikum. Yang Islam sudah minder dulu. Minder. Ya? Untuk menampilkan atributnya walaupun cuma kopiah dan sarung. Kalah terus sebelum memulai pertempuran sudah kalah umat Islam. Nah, sekarang dengan nama-nama ini, kalau dulu masjid yang dijadikan manuver munafikin untuk menghancurkan barisan umat Islam dari dalam, menghancurkan akidah dan iman umat Islam dari dalam, sekarang dengan cara-cara seperti ini, beasiswa-beasiswa keluar. Wah, demi kemajuan berpikir supaya umat Islam tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ayat ini mengingatkan kepada kita tentang kondisi yang sedang ada di masa kita ini sekarang. Al-muallif menyebutkan ayat ini sebagai bentuk dasar utama bahwa sebuah ibadah yang dilakukan dalam rangka taqarrub kepada Allah, niatnya sudah betul, caranya juga sudah betul, bagus sudah. Tapi satu, jangan dilakukan di tempat yang di sana terdapat kemaksiatan kepada Allah. Kemaksiatan dengan segala apa tingkatannya. dengan segala jenis dan bidangnya, mulai dari yang terbesar kekufuran disirikan ataupun sampai yang terendah kemaksiatan-kemaksiatan yang dilandasi hawa nafsu syahwat. Nah, kalau ayat di dalam surat At-Taubah ini terkait dengan sholat, terkait dengan sholat di sebuah masjid yang dibangun, dibiayai oleh para donatur-donatur besar pada waktu itu, ya, tetapi tidak dalam rangka taqwa Allah. Nah, dilarang Rasul untuk melakukan sholat di sana. Tegas Allah menyatakan, la taqum fihi abadan. Jangan sekali-kali kamu melakukan sholat atau ibadah di masjid tersebut selama-lamanya, kata Allah. Tegas Allah. Nah, ini ayat yang pertama. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini disebutkan oleh pensyarah kisah dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir Abul Fida Ismail bin Umar Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, Imam Ibnu Katsir mazhabnya apa? Syafi'i. Nah, jadi jangan kemudian dituduh oh salafi geladak pakem, walaupun sudah enggak digeladak pakem lagi, itu anti mazhab Syafi'i. Jangan. Yang dibaca itu Riyadhus Shalihin. Siapa Riyadhus Shalihin penulisnya? Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi apa mazhabnya? Syafi'i. Tafsirnya yang dijadikan landasan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir apa mazhabnya? Syafi'i. Syarah Sahih Bukhari banyak loh. Ada syarah Sahih Bukhari li Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali punya syarah Sahih Bukhari. Ya. Tapi ada syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari. Yang dijadi landasan di mahad ini sekarang adalah Fathul Bari karya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mazhabnya apa? Syafi'i lagi. Jadi ini penting untuk kita, biar kita sudah capek kedustaan-kedustaan terus ditimpakan kepada ahli sunnah. Masyarakat dibohongi. Alhamdulillah. Lah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan bagaimana munafikin waktu berupaya merayu Rasul. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam ayat yang berikutnya. Terkait dengan ayat yang tadi, Allah melanjutkan, "Walladzina takhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl" wala yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Kata mereka, mereka-mereka yang membangun masjid dirar itu tadi dalam rangka untuk memecah belah barisan umat Islam, barisan kaum mukminin, mereka bersumpah, ya Rasulullah, demi Allah, demi Allah ya Rasul, kita membangun ini dalam rangka untuk melakukan kebaikan, dalam rangka untuk membenahi umat. Ini disebutkan oleh Allah. In aradna, in di sini nafiah, ay ma aradna illa al-husna, kata mereka. Subhanallah, manisnya kata-kata mereka. Tapi Allah menyatakan, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tapi Allah telah bersaksi bahwa mereka adalah pendusta. Rasulullah mendengar ayat ini langsung ambil pelajaran. Ya, sudah ada keputusan. Gimana Rasul? Gimana keputusannya? Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Selesai, bakar masjid itu. Nah, ya, selesailah urusan kaum munafikin. Jadi, hakala. Oh, jadi kalau gitu Ustaz, universitas-universitas itu dibakar, Ustaz? Nah, ya enggak. Kita kan punya waliul amr, kan begitu ya. Ya sudahlah, dinasihati waliul amr, kita beri surat waliul amr ya. Kita sampaikan ini kepada mereka secara lisan kalau mampu. Kalau enggak mampu, khawatir diri kita terfitnah, karena keluar masuk ke waliul amr ini memang kadang-kadang kita enggak sabar gitu menghadapi ijonya. Dunia itu, nah, dia menjawab aja pakai tulisan, sudah. Enggak mampu ya sudahlah, ingkari pakai hati. Nah, kalau mampu hati-hati bahwa ini berbahaya. Ini berbahaya. Jangan main bakar-bakaran. ya. Bukan caranya ahli sunnah itu. Nah, jangan. Kita punya waliul amr. Biar selesaikan. Walaupun kita mampu ngadepin mereka, tapi kita punya waliul amr, serahkan kepada mereka, barokah insyaallah. Nah, ini ayat atau dalil pertama tentang permasalahan ini. Kemudian yang kedua yaitu dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, yang terkait langsung dengan bab ini. Qala an Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Thabit ibn Dhahhak. Naam. Seorang sahabat yang masyhur. Nah, berkata, qala nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuana. Bahwa ada seorang pria, dia dahulu pernah bernazar untuk menyembelih seekor unta di sebuah tempat di bawah kota Mekah. Ya, Mekah itu agak bukit sedikit, turun antara Mekah dengan Yalamlam. Yalamlam itu miqatnya jamaah haji Indonesia gelombang pertama. Nah, Yalamlam. Nah, itu ada tempat antara Yalamlam dan itu miqatnya orang-orang Yaman juga. Miqatnya orang-orang Yaman kalau mau haji atau umroh masuk kota Mekah. Antara Yalamlam dengan Mekah, di situ ada tempat namanya Buwanah. Nah, nama sebuah tempat. Nah, si pria ini bernazar, kalau dia diberi rezeki oleh Allah dalam bentuk anak yang laki, ya, anak laki, maka dia akan menyembelih seekor unta di tempat tersebut. Akhirnya orang ini bertanya kepada Nabi, ya, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah sebelum menjawab tanya dulu Rasul. Nah, tanya dulu. Hakikat permasalahannya apa? Realitanya gimana sih? Qala faqala hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Apakah di tempat itu tadi yang kamu hendak melaksanakan nazarnya, ya, di situ terdapat di tempat tersebut berhala atau monumen yang diibadahi, disembahi oleh orang-orang jahiliyah? Rasulullah khawatir ini, di tempat itu jangan-jangan pernah ada berhala. Seperti berhalanya Latta di mana? Siapa yang ingat? Monumen patung Latta. Ada yang ingat? Nah, di Taif, Ahsan, di negeri Taif. Enggak jauh dari Mekah. Di sana ada monumen, ya, Latta. Ya, Rasulullah tanya, apakah di situ ada yang diibadai selain Allah berbentuk wasan, berbentuk monumen? Si penanya ini bersama beberapa yang bersamanya pada waktu di kalangan sahabat, qalu la, enggak ada Rasul di sana, alhamdulillah enggak ada. Qala fa hal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah juga di sana atau mungkin juga di sana ada dulu salah satu bentuk peringatan-peringatan, perayaan-perayaan orang-orang jahiliyah? Perayaan orang-orang jahiliyah macam-macam, ya. Misalkan monumennya Latta ada di Taif. Pemberangkatan kereta kencananya, kalau di sini kereta kencana ya, kalau di sana pakai onta dulu. Nah, sesajen dalam bentuk sesembelihan itu dipikul oleh onta yang sudah dihias. Nah, mirip sama sekali, ya, mirip dengan apa yang terjadi. Nah, nggak disembelih di sana, tapi kereta kencananya, cuma Abu Jahal nggak kenal kereta kencana gitu loh. Onta kencana aja yang kenal. Nah, apa ada peringatan-peringatan atau perayaan-perayaan orang-orang jahiliyah? Sahabatnya, nggak ada juga Rasul di sana bersih, nggak ada bekas-bekas atau apa sisa-sisa amalan seperti itu. Qalu la ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu Rasulullah berfatwa menjawab pertanyaan tersebut. Ufi binadhrik fa innahu la wafa'a linadhrin fi ma'siyatillah. Maka penuhilah, realisasikanlah nazar yang sudah kamu ucapkan itu, karena sesungguhnya kata Rasulullah tidak boleh memenuhi merealisasikan sebuah nazar kalau ternyata nazar tersebut mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah. Unsur kemaksiatan bentuknya macam-macam, dijelaskan oleh para ulama. Bisa dalam bentuk seperti yang sekarang sudah kita bahas, nazarnya bagus untuk Allah, tapi tempat pelaksanaannya, media tempat dia melaksanakan acara itu atau nazar tersebut adalah tempat yang di situ terdapat maksiat, maka Rasulullah melarang. Alhamdulillah sahabat menjawabnya tidak ada wahai Rasul. Kalau jawabannya ya ada Rasul dulu pernah di situ ada, apa jawabannya Nabi? Jangan. Oleh karena para sahabat menjawab pada waktu itu enggak ada Rasul, maka Rasulullah mengatakan silahkan penuhi nazar kamu ya, karena sesungguhnya tidak boleh memenuhi atau merealisasikan sebuah nazar kalau ternyata nazar tersebut mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah. Bisa saja bentuk kemaksiatannya misalkan, oh saya kalau berhasil lulus saya ingin namper siapa anak itu. Nazarnya nampar. Nah, ya enggak boleh. Nah, usul anak sana sudah kadung bersumpah, Ustaz. Nah, enggak enak Ustaz sudah kadung bersumpah, sudah kadung nazar kampleng aja sudah. Nah, jangan, enggak boleh. Itu maksiat. Walaupun kamu sudah kadung bersumpah, gagal kan tebus. Nah, sumpah kamu itu. Dengan apa caranya menebus? Dengan cara saum selama 3 hari atau kalau tidak memberi makan fuqara sebanyak 10 orang. Ini kemaksiatan. Berbagai macam bentuk kemaksiatan itu, kasih anak kasih misal, nanti kiaskan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Nazar tapi maksiat. Terus Rasulullah menyatakan, "Wala fima la yamliku ibnu Adam." Dan tidak boleh juga perealisasian sebuah nazar sesuatu yang tidak dimilikinya. Misalkan gini. Insyaallah kalau saya sudah hafal Quran 30 juz, insyaallah mobil itu yang di sana itu, yang mobil bak itu ana mau sedekahkan sama tetangga. Punyanya Madinah. Ya. Ikhlas masyaallah, sedekahnya enggak tanggung-tanggung mobil. Nah, tapi bukan punya dia, gitu. Nah, dia enggak boleh. Nah, enggak boleh yang begitu. Sesuatu yang tidak dia miliki atau secara kepemilikan dia enggak punya. Ini makna satu. Makna yang kedua, tidak mungkin dia lakukan. Misalkan insyaallah kalau saya dapat anak ini, diberi rezeki anak sama Allah Subhanahu wa taala, saya mau loncat megang itu. Apa itu? Ujung atas itu loh. Loncat dari sini mau megang itu. Nah, ya enggak bisa kecuali Superman. Nah, kecuali Superman. Halo ada tukang lompat gala itu, pakai galanya lari. Nah, bisa megang itu. Nah. Coba nanti dihitung-hitung. Nah. Ya enggak mungkin, enggak mampu dia. Nah, ini enggak boleh nazar yang seperti ini. Hukum lengkap tentang nazar insyaallah akan dibahas pada bab yang berikutnya. Apa itu nazar, bagaimana hukumnya, memulainya atau merealisasikannya. Nah, insyaallah akan dibahas pada bab yang akan datang. Tapi sekarang pembahasannya adalah dari hadis ini. Ketika seorang sahabat ini bertanya ingin merealisasikan nazar yang pernah dia ucapkan ya, di suatu tempat yang namanya apa tadi? Buana. Nah, tempat yang berposisi antara Mekah dan Yalamlam. Rasulullah bertanya, apakah di situ ada wasan, berhala yang diibadai? Enggak ada Rasul. Tanya lagi Rasulullah yang kedua, kriteria kedua, apakah di sana ada perayaan-perayaan, peringatan-peringatan hari raya, hari raya orang-orang jahiliyah? Enggak ada Rasul. Ya sudah, silakan. Nah, paham ya ikhwan? Nah, sekarang ini di zaman kita pun sama. Perayaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada waktu itu bermacam-macam. Perayaan wafatnya Ladda, misalkan. Perayaan wadusak, macam-macamnya perayaan di masa mereka itu. Maka di zaman kita pun mirip. Perayaan-perayaan, berbagai macam perayaan. di negeri kita ataupun di luar negeri kita. Hal ini pun mirip pelaksanaannya. Maka dari itu kita menasihati kepada kaum muslimin, umat Islam, kaum mukminin untuk berhati-hati dalam masalah seperti ini. Tidak mudah-mudah dia berbuat sesuatu amalan tanpa dia mengetahui dasar landasan amalan yang dia lakukan. Baik amalan dalam bentuk ideologi, akidah, keyakinan, ataupun amalan dalam bentuk amalan praktis zahir dari anggota tubuh kita ini. Nah, jadi ini pembahasan bab kita pada siang hari ini. Barakallahu fikum. Nah, contohnya di beberapa kota itu apa namanya, di sebuah alun-alun yang di situ sering diadakan upacara-upacara adat. Iya. Upacara-upacara adat khususnya daerah Jawa Tengah ini. Khususnya Solo. Ya, maaf yang orang Solo ya. Jogja ya. Ini berbagai macam upacara adat. Sesajennya ditaruh di situ, jenang hitam, jenang putih, jenang kuning. Nah, nanti sesembelihannya juga nasi apanya lagi ya, untuk mempersembahkan kepada penjaga keraton Jogja. Nah, penjaga keraton Jogja. Nah, itu saingan antara keraton Jogja, keraton Solo, saingan ini. Nah, antum kalau ketemu orang-orang keraton Solo, tanyakan coba tentang, oh masya Allah ya keraton Jogja itu wah luar biasa, wah dia panas, oh enggak, keraton Jogja itu sebenarnya, wah udah dibongkar habis, aibnya keraton Jogja. Nah, ketemu orang keraton Jogja, tanya ono coba tentang keraton Solo, waduh sudah, loh kerisnya Hamengkubuwono yang ke-8 itu, ya, itu waktu itu pernah tempur dengan kerisnya. Raja keraton Solo. Nah, walhasil berbagai macam cerita khurafat. Tempur sampai Gunung Merapi mengeluarkan apinya. Nah, ya, ternyata jatuh terpelanting kerisnya Raja Solo. Nah, luar biasa gitu. Sak macamnya khurafat. Lah, loh itu kalau seandainya yang melakukan itu siapa? Imade Yase atau Igede ini dan Igede itu. Nah, ya silakan gitu lah. Agamanya mereka. Lakum dinukum waliyadin. Lakum din walana din. Nah, tetapi yang melaksanakan ini orang-orang yang mengaku sebagai muslim. Antum tahu acara sekatenan itu ya? Itu asalnya dari apa? Dari syahadatain awalnya. Dimodifikasi. Syahadatain tahu apa syahadatain? Dua kalimat syahadat. Dirubah karena lisan orang Jawa. Nah, sekatenan. Nah, saya pernah ketemu Bang Subhanallah, ketemu cerita ya. Waktu kemarin ke Jeddah ada seorang Fulan Al-Kathiri, Ami sudah ketua umurnya. Ketemu Pak Khudori waktu itu, bapaknya Yusuf. Melihat kok orang Indonesia ini. Dia seorang pedagang besar di situ. Terus si Ami yang tadi lagi sedang ngomong bahasa Arab ya, tiba-tiba ketemu Pak Khudori, saking pundi panjenengan gitu. Kaget ya. Loh, kok bahasa Jawa? Dilayanin sama Pak Khudori. Apa bahasa yang halus, lupa ana juga nah. Kula walan apa nah. Nah, dari sini dari Solo. Oh, saking stewi dari nggih. Bahasanya ajib tak pikir ya. Nah. Lah, dulu mereka sulit menyebutkan kalimat syahadatain. Nah, syahid dari ini ketika mendengar para juru-juru dakwah akhirnya dirubah itu sesuai dengan lisannya, sekatenan. Acara sekatenan ini sekarang sudah, masya Allah sudah. Nah, ada yang pernah menyaksikan? Nah, nanti diceritakan ke teman-temannya. Nah, Ala kulli hal, perlu berhati-hati. Saya sebutkan ini misalkan mau melaksanakan sholatul id misalkan, ya, sholat al id. Pilih-pilih tempat, jangan di tempat-tempat yang seperti itu. Sholat itu kan sunnahnya di musola, ya, di tanah lapang. Nah, namun perlu hati-hati, jangan dilaksanakan di tempat-tempat yang di situ dilakukan perayaan-perayaan jahiliyah. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini di dalam surat At-Taubah, la taqum fihi abadan la masjidun ustisa 'ala at-taqwa min awwal yawm ahaqqu an taquma fihi. Nah, dan hadis siapa? Thabit bin Dhahhak. Tersisa waktu maksimal 10 menit, mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Fadhol. Nah, hah, ya, Pak Wahyu nomor 2. Hah? Ya, dihindarkan. Dihindarkan. Nah, cari tempat yang lain insyaallah. Nah, Pak Wahyu silakan. Iya. Iya. Betul. Beberapa tahun yang lalu yang di memang ada dan Ana bisa. Iya. Iya, gampangan aja. Ana bisa ngeramal. Insyaallah pada apa namanya? Pertengahan tahun 2007 akan banyak pertandingan sepak bola di Uni Eropa. Di mana di situ akan banyak tercetak gol. Nah, dan akan terjadi offside, offside. Nah. Ya mesti dong. Nah, hah? Ya mesti. Karena pertandingan sepak bola ya mesti ada gol, mesti ada offside, ya kan? Mesti. Nah, ya sama kurang lebih. Insyaallah ini oh Kristen ya, pakai enggak pakai insyaallah. Nah. Mama Loren Muslim apa? Belanda lah ya. Apa namanya? Jadi ya mesti nah. Apa namanya, banyak musibah. Emang betul, apalagi kebetulan sekarang musimnya pasaran musibah memang. Jadi agak yang jelas ini batil. Nah, yang jelas ini batil karena Allah sudah menafikan di dalam Al-Quran. Nah, alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, kata Allah. Dialah Allah alimul ghaib, yang maha mengetahui tentang perkara yang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Subhanallah. Dan tidak akan ditampakkan ghaibnya ini tadi oleh Allah kepada siapapun. Nah, ini luar biasa. Dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Ahadith. Nah, yang menjelaskan tentang kekufuran pihak-pihak yang mengklaim bahwa dirinya tahu perkara yang ghaib. Kalau seandainya kita tahu perkara yang gaib, niscaya Nabi Muhammad SAW orang pertama yang tahu tentang gaib. Kenapa? Karena Nabi manusia paling dicinta, bahkan makhluk paling dicinta. Bukan hanya manusia paling dicinta, Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Lebih dicinta oleh Allah dibandingkan Jibril sekalipun pimpinannya para malaikat. Nah, ini Rasulullah SAW. Tapi enggak tahu yang gaib. Tidak tahu yang gaib. Sesering saya sampaikan kan ya, waktu perang Uhud, iya. Hah? Waktu perang Uhud terkena apa? Panah pecah. Gigi gerahamnya pecah. Satu enggak kebal Nabi, iya. Enggak kebal. Nah. Yang kedua, kalau tahu Rasulullah tahu perkara yang gaib mesti ini nanti ada panah ini. Nah, kalau gitu saya tangkis. Nah, atau saya pakai baju besi aja. Nah, ini Rasulullah SAW. Ternyata tidak tahu, tiba-tiba kena Rasulullah, pecah itu gigi geram, darahnya bersimbah, membasahi jenggot beliau. Rasulullah mengusap darah dari mukanya gini, diusap oleh Rasulullah. Nah, ketika diberi apa lagi? Hadiah paha kambing ya, oleh seorang wanita Yahudi. Diterima oleh Rasulullah, dimakan. Tahu si Yahudiah ini bahwa Rasulullah suka kepada jenis daging yang seperti ini. Begitu dimakan, ternyata sudah dibubui racun. Nggak tahu Rasulullah, nggak sadar. Ya. Loh, kenapa Allah apa nggak bisa membela Nabi? Bisa. Ini untuk membuktikan kepada umat manusia bahwa Nabi Muhammad itu manusia, tidak tahu gaib, akan meninggal juga, akan wafat juga, bisa sakit juga. Nah, bisa sakit. Dimakanlah racun tersebut hingga terakhir menjelang meninggalnya Rasulullah menyampaikan bahwa racun yang dahulu pernah diberikan oleh wanita Yahudi itu sampai sekarang ini ana rasakan. Nah, ana rasakan. Ya. Jadi barakallahu fikum, ini penting. Jadi tidak bisa yang seperti itu adalah kekufuran. Kalau itu sih sudah terlalu gampang lah. Nah, yang lebih parah ini sekarang adalah apa yang sering ada di majalah-majalah itu, koran-koran ya, Aries, Scorpio, terus apa lagi? Hah? Apa? Leo. Nah, apa lagi? Owi? Iya. Nah, makanya anak-anak kecil kita ini jangan seperti kita, gitu. Lindungi akidah mereka, ya, jaga. Kita kan sudah merasakan yang seperti itu ya, Leo, Aries, terus apa lagi, Siprus apa? Kok Siprus apa? Apa? Nah, Taurus, ya. Jangan sampai anak-anak kita seperti itu, jangan dikotori akidahnya. Kalau Aries, kamu Aries, iya, berarti kamu akan mendapatkan rezeki ya, dan sekolahnya kamu berhasil. Enaknya, nah, luar biasa ya. Maka lindungi, bersihkan rumah-rumah kita dari kekufuran-kekufuran, dari kemaksiatan, supaya malaikat itu masuk, supaya rahmat Allah itu turun, sehingga keluarga kita itu adalah keluarga yang penuh dengan rahmah, penuh dengan hidayah, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ini, bersihkan rumah kita sebelum kita dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lebih parah dari ini, tadi sudah parah kan, lebih parah lagi. Sekarang muncul di beberapa buku, termasuk sebuah buku yang diterbitkan oleh grupnya Usama bin Laden, di mana di situ ada ramalan-ramalan bahwa Israel akan hancur pada tahun 2012. Israel akan hancur dengan perhitungan ramalannya pada setiap 50 tahun itu terjadi perubahan. Berarti nanti dimulai dari hitungan sekian, 50 tahun kedua terjadi ini, 50 tahun kedua terjadi ini. Muncul baru buku diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar, tentang Syekh Ahmad Yasin di Palestina itu. Si penulis ya, si penulis biografi Ahmad Yasin menceritakan bahwa Israel akan hancur pada tahun 2024. Dengan perhitungan bahwa setiap 40 tahun katanya. Lah yang benar yang mana? Siapa yang ngajarin ramalan-ramalan seperti ini? Masih mending kalau tadi Mama Loren. Nah, yang satu Mbah Bejo. Nah, lah ini Dr. Safar Al-Hawali. Dr. Safar Al-Hawali. Yang menyatakan luar biasa. Mana ajaran seperti ini? Mana itu Rasul? Mana itu Abu Bakar As-Siddiq? Mana itu Khulafaur Rasyidin? Mana itu Imam-Imam Ahli Sunnah? Mana itu yang tidak pernah mengucapkan, menuliskan yang seperti ini? Ramalan-ramalan. Wal'iyadu billah. Jadi semua itu tidaklah benar. Ya. Salat Id, apa hukumnya salat Id di tanah atau di lapangan yang digunakan untuk acara kemaksiatan? Ya, macam-macam lapangan dibuat dangdutan, joget, nah, minum khamr, ya. Nah, sudah tempat seperti itu jangan digunakan untuk salat Id. Jangan digunakan untuk sholat hari raya. Gak ada tempat sholat lagi kecuali ini. Masuk masjid, sholat di masjid. Karena itu sudah uzur. Nah, paham tum ya ikhwan? Nah, banyak pertanyaan ya, doalah sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dilindungi. Mungkin ada yang lainnya dari ikhwan? Ya. Gereja dibuat masjid. Gereja dibongkar dibuat kandang sapi. Nah. Alhamdulillah bumi Indonesia masih luas. Nah, cari tanah lain. Bekas gereja dibuat masjid. Jangan. Nah, tidak boleh. Jangan. Barakallahu fiik. Iya. Yang di lapangan itu rata-rata salat di masjid. Nah, iya, sholat di masjid lah. Nah, iya. Hah, fitnah untuk perempuan, maksudnya? Hah? Iya, jangan dibawa istrinya. Iya, kalau orang-orang terfitnah. Kok bisa terfitnah? Tidak ada tempat untuk rumah. Ya sudah lah, apa? Kalau seperti itu maka sholat di mana? Di masjid. Nah, kalau memang sudah tidak ada tempat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ada sebagian orang yang asabiyah, sholat itu harus di lapangan. Kalau enggak dapat tempat, enggak sholat Id. Nah, jangan. Keliru. Nah, sholat di masjid. Itu mustahab, disukai, sunnahnya seperti itu. Bukan wajib. Nah. Nah. Iya. Keliru, bukan dai-nya yang dibawa ke tempat pelacuran. Pelacurnya dibawa ke mana? Ke tempat, ke rumah atau ke mana gitu. Keliru, ya. Dai kok masuk tempat pelacuran? Nah, dakwah ke sana. Pelacurnya tangkep, iya, naikkan ke mobilnya polisi, mau dimasukkan di pengadilan boleh, atau mau di gedung, ceramahnya di situ, gitu. Nah, kalau dai masuk ke tempat sana, ya tidak benar dong. Nah, naudzubillah. Nah, ya, ini sekarang jadi tren, ya, jadi tren. Masya Allah itu dai yang itu, yang apa namanya seribu umat, sejuta umat. Itu anu sampai tawabuk dia. Ya, luar biasa sampai ke tempat-tempat komer, tempat-tempat pelacuran dia berdakwah ke sana. Ya keliru, Pak. Gitu. Dakwah ini jangan dipaksa-paksakan begitu. Tangkepin, kasih ceramah. Gitu. Kalau mau menceramai pelacur, afwan ya, agak kasar ini. Tapi karena bahasa ini yang tersebar di pengadilan itu banyak. Nah, selesai kamu minta izin kepada siapa, kerjasama sama pengadilan ya, insya Allah senang pengadilan kerjasama, bahwa maaf kami ingin memberikan ceramah ya, atau sebarkan tulisan ya, kaset ya, kan bisa melalui kaset ceramah ya, dia didengarkan. Woi, percuma Ustaz. Daripada dengarkan itu, mereka dengarkan dangdutan, ya sudah biarkan. Hidayah di tangan Allah. Nah, apalagi sampai menyerang-nyerang tempat-tempat kemaksiatan seperti itu. Enggak benar, ada waliul amr, bukan tugas kita, ya. Bukan tugas kita. Nah, kecuali waliul amr minta tolong kita. Ayo, ayo, bareng-bareng. Oh ya, mari. Itu membantu kan, waliul amr bantu, tidak apa-apa. Iya, monggo. Iya. Iya, iya. Ya, menziarahi, hukum menziarahi orang yang pulang dari haji. Kalau dalam pengertian ziarah itu adalah ritual, ya, tertentu, ya, maka kita atau tidak dibenarkan dalam syar'i seperti ini. Tapi kalau yang dimaksud ziarah itu dalam rangka lawang tetangga, dia mau naik haji atau dia mau pulang di luar waktu acara-acara ritualnya, ya, ziarah ke sana, ya, silakan. Nah, mau misalkan bawa hadiah makanan misalkan, atau apa, di Mekah musim dingin kasihnya sweater misalkan, ya, ini Pak buat pakai di sana, tidak apa-apa. Yang seperti itu tidak apa-apa. Yang penting bukan pada acara-acara yang resmi, ya, dalam bentuk tatanan acara tertentu. Ya, sebaiknya keluar dari 41 hari. Nah, sebaiknya keluar dari 41 hari. Jadi ada tradisi di negeri kita nih khususnya, dan bukan di Indonesia saja, di beberapa, ya, di Afrika sana. Itu begitu. Nah, jadi kalau orang seorang jamaah haji baru pulang, itu malaikat katanya selama 41 hari ya, bersama dia. Nah, ini kan perkara yang gaib, butuh dalil karena ini perkara agama. Sementara tidak ada kejelasan baik di Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah pulang haji, pergi dari Madinah berangkat ke Mekah. Karena Rasulullah tinggal di Madinah, berangkat ke Mekah. Selesai melakukan manasik hajinya pulang ke Madinah. Ya, enggak lama setelah itu Rasulullah meninggal. Enggak ada sahabat yang menyatakan, "Ayo ke rumah Rasul yuk." Nah, apa? Malaikat bersama Rasul ini. Ya, padahal Nabi loh ini. Ya, Rasul loh ini. Nah. Jadi Umar bin Khattab baru pulang haji. Nah, kalau Umar bin Khattab, jangankan Umar bin Khattab enggak ada syaitan. Nah, di rumahnya, jangankan di rumahnya, ketemu di jalan aja lari syaitan. Ya, apalagi mau masuk rumahnya bin Khattab. Hah? Jangan macam-macam. Nah, hah? Jadi ayo kunjung yuk. Nah, ada enggak disebutkan oleh mereka seperti itu. Nah, kalau itu baik, niscaya mereka akan mendahului kita dalam amal seperti ini. Maka nasihatnya tetap kunjungi, ya, sebelum berangkat kalau bisa dikunjungi, ya, supaya ukhuwah tetap terjaga, kemudian juga sepulangnya. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.